Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Kita berada pada tanggal 28 Dzulqa'dah ya. Nah, sebentar lagi akan memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah min hadil ayyam yakni ayyamul asr." Tidak ada hari yang amalan saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Qalu wal jihadu fi sabilillah. Mereka para sahabat mengatakan tidak juga jihad fi sabilillah menyamai keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Rasulullah mengatakan jihad fi sabilillah pun tidak menyamai keutamaan amalan-amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dzalika bi syai'in. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak kembali sedikit pun, baik harta ataupun jiwanya, gugur di medan jihad baru menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Di mana keutamaan suatu amalan bisa dilihat dari sisi waktu. Seperti halnya hadis yang kita sebutkan tadi. Amalan-amalan soleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdol, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh yang lainnya, ketika seorang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alf sahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Atau kadang-kadang keutamaan amalan itu bisa dilihat dari sisi tempat. Contohnya seseorang sholat di Masjidil Haram, keutamaannya 100 ribu kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Sholat di Masjid Nabawi, keutamaannya 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid yang lainnya. Ya. Sehingga, tatkala suatu amalan lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu waktu di antara waktu-waktu, maka hendaklah kita memanfaatkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya, termasuk di antaranya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hendaklah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dikarenakan amalan di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala mengatakan, "Wa idza kana ahabu ila Allah fa huwa afdalu indahu." Maka apabila suatu amalan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga amalan tersebut afdal, lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan jihad fi sabilillah yang kita ketahui merupakan amalan yang sangat besar pahalanya. Sampai Nabi mengatakan, "Ra'sul amril Islam wa umuduhu shalah wa dirwatu sanamihi al-jihad." Pokok perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Ternyata tidak menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yeah. Rasulullah mengucalikan, kecuali seseorang yang berjihad dengan harta dan jiwanya, kemudian dia mati syahid. Yeah. Ketika mati syahid, baru bisa menyamai keutamaan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yeah. Menunjukkan tentang keutamaan amalan-amalan tersebut. Nah, sehingga hendaklah kita tidak menyia-nyiakan waktu-waktu tersebut. Hendaklah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Tingkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita, khususnya di hari-hari tersebut, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, di antara amalan-amalan yang dihasung adalah berzikir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat." Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala pada hari-hari yang telah ditentukan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau menafsirkan yang dimaksud dalam ayat ini, fi ayami ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan, yakni ayyamul 'asr, yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sehingga dalam ayat ini hasungan supaya memperbanyak zikir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan berzikir yang lebih diutamakan, yeah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Bacaan Allahu Akbar, bacaan La ilaha illallah, bacaan Alhamdulillah. Ya, perbanyak zikir. Ya, walaupun pada asalnya di setiap waktu, di setiap bulan pun kita dihasung untuk memperbanyak zikir. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Dihasung untuk memperbanyak zikir. Yeah. Pada setiap waktu yang kita lewati, hendaklah memperbanyak zikir. Tapi ketika 10 hari pertama bulan Zulhijjah, hendaklah kita lebih meningkatkan lagi kualitas dan kuantitas zikir kita. Nah, baik sisi kualitasnya, dikatakan zikir itu ada zikir yang tam, ada zikir yang nakis. Ada zikir yang sempurna, ada zikir yang kurang. Kalau zikir yang sempurna, selain lisannya mengucapkan lafaz-lafaz zikir, hatinya pun mengikuti. Hatinya mengikuti bacaan-bacaan zikir yang diucapkan dengan lisannya. Ini zikir yang sempurna. Nah, ada juga zikir yang naqis, zikir yang kurang. Hanya lisannya melafadzkan lafaz-lafaz zikir, sementara hatinya lalai. Tidak mentadaburinya, tidak mentafakurinya. Yang seperti ini disebut dengan zikir yang naqis, yang kurang. Walaupun masih ada kebaikan tentunya, tapi sifatnya kurang. Berbeda dengan zikir yang sempurna tadi. Nah, jangan seperti orang-orang munafikin yang mereka sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu apabila berdiri melaksanakan sholat, melakukannya dalam keadaan bermalas-malasan. Kemudian ingin dilihat, ingin dipuji oleh manusia, dan sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang munafik. Sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk memperbanyak zikir. Terlebih-lebih lagi disebutkan tadi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Termasuk di antara zikir ada tilawatul Quran. Nah, Rasulullah mengatakan Al-Quran afdalu dzikir. Al-Quran itu adalah sebaik-baik dzikir. Sehingga dihasung untuk membaca Al-Quran. Lebih-lebih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dikarenakan amalan-amalan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tingkatkan tilawah Quran kita. Nah, apalagi kalau kita sampai khatam 30 juz dalam waktu 10 hari. Keutamaan sangat luar biasa kita raih di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Kalau seandainya khatam Al-Quran di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, tentu keutamaan sangat banyak yang kita raih. Bisa dibagi-bagi sehari 3 juz misalkan. Bisa juga dibagi-bagi setelah sholat 5 waktu. Nah, habis subuh misalkan setengah juz, habis duhur setengah juz, habis asar setengah juz, habis maghrib setengah juz, habis isya mungkin bisa 1 juz. Sehari 3 juz, 10 hari khatam Al-Quran. Nah, dan juga amalan yang lainnya adalah puasa. Puasa termasuk di antara amalan soleh yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Walaupun tidak ada hadis yang khusus menyebutkan tentang puasa dari tanggal 1 Zulhijjah, tapi berdasarkan keumuman hadis tadi, puasa termasuk di antara amalan-amalan soleh. Sehingga dihasung sejak tanggal 1 Zulhijjah. Berpuasa. Nah, satunya, duanya, tiganya. Dihasung, dikarenakan termasuk amalan soleh. Lebih-lebih lagi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Yang dikenal dengan puasa Arafah. Bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dihasung, disunahkan untuk melakukan puasa Arafah. Nah, beda halnya dengan jamaah haji. Mereka dihasung untuk berbuka ketika itu, dikarenakan melaksanakan wukuf di Arafah. Yeah. Perlu tenaga, perlu kekuatan supaya bisa melaksanakan wukufnya dengan baik, dengan semangat. Yeah. Adapun bagi yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka dihasung untuk melaksanakan puasa Arafah. Keutamaannya sangat luar biasa sekali. Su'ilan Nabi SAW an siyami yaumi Arafah, Rasul ditanya tentang keutamaan puasa Arafah. Rasul menjawab, yukaffiru as-sana al-madiyah wal-baqiyah, bisa menghapuskan setahun dosa sebelumnya dan setahun dosa setelahnya. Nah, ini keutamaan puasa Arafah. Ya. Dan puasa Arafah ini khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan puasa Asyura. Kalau puasa Asyura tanggal 10 Muharram, selain kaum muslimin, orang-orang Yahudi pun melaksanakan puasa Asyura. Yeah. Kenapa? Dikarenakan tanggal 10 Muharram itu hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, kemudian menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Nabi Musa berpuasa hari itu ketika sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi pun ketika Rasulullah sampai di Madinah, mereka berpuasa Asyura. Ya, yeah. Rasulullah bertekad kalau masih hidup pada tahun yang berikutnya akan berpuasa juga tanggal 9 Muharram, ya, dalam rangka menyisihi Yahudi. Yeah. Tapi kalau Arafah, puasa Arafah ini kehususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, sehingga jangan kita lewatkan, ya, puasa Arafah tersebut. Nah, dan juga amalannya lainnya yang sangat dihasung bersedekah. Ya. Di antara dalil yang menunjukkan tentang keutamaan bersedekah, ayat yang menyebutkan tentang angan-angan, cita-cita seseorang yang sudah melihat ajal di depan matanya, yeah, angan-angannya, harapannya ditangguhkan walaupun sebentar hidup di dunia. Untuk apa? Supaya bisa bersedekah. Yeah. Tidak menyebutkan amalan yang lain, tapi minta kepada Allah untuk ditangguhkan ajalnya walaupun sebentar supaya bisa bersedekah. Ya. Sehingga Allah ingatkan dalam ayatnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut. Infakkanlah dari sebagian apa yang kami berikan kepada kalian sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kalian. Allah hasung supaya infak sebelum datang kematian. Yeah. Kenapa? Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Nah. Kenapa dikatakan ketika seorang melihat ajal di hadapan matanya, dia mengatakan, wahai Rabbku, yeah, mengapa engkau tidak menangguhkanku sampai waktu yang dekat sehingga aku dapat bersedekah. Lihat cita-citanya ini. Ketika melihat ajal di hadapan matanya, ingin ditangguhkan kematiannya walaupun sebentar, supaya apa? Supaya bisa bersedekah. Saking utamanya ibadah sedekah ini. Ya. Yeah. Menjadi angan-angan, cita-cita, ya, orang yang melihat kematian di hadapan matanya, ajal di hadapan matanya, ya, ingin ditangguhkan walaupun sebentar untuk bersedekah. Nah, wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang yang solih. Ya, berbanyak sedekah, khususnya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kemudian juga yang paling utama berkurban. Ya, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Digandengkan salat dengan kurban, dikarenakan kedua-duanya ibadah yang sangat mulia. Salat ibadah badan yang paling afdol, dan kurban ibadah harta yang paling afdol. Mengorbankan sebagian dari harta kita untuk membeli hewan kurban sebagai bentuk persembahan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sehingga bagi yang diberikan kelapangan harta, tidak selayaknya dia meninggalkan ibadah kurban ini. Ya. Ibadah kurban ini merupakan ibadah yang sifatnya tahunan, bukan sekali dalam seumur hidup. Nabi SAW pun berkurban setiap tahunnya, senantiasa berkurban. Ya. Sehingga hendaklah saling menyemangati satu dengan yang lainnya. Kalau suami istri, misalkan istri lihat suaminya mampu, semangati untuk berkurban. Ya. Jangan menghalang-halangi suaminya untuk berkurban. Padahal suaminya mampu. Ya. Kadang-kadang sebagian orang ketika hendak mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak kekhawatiran. Nanti fakir, nanti miskin, nanti berkurang ini dan itu dan sebagainya. Ya, padahal ini diuji. Sejauh mana kecintaannya kepada Allah? Apakah lebih cinta kepada hartanya atau lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah lebih mencintai hartanya? Ya. Sampai ada hadis, walaupun dipersisikan di antara para ulama, mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan harta kemudian dia berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, ya. Saking utamanya ibadah kurban ini, di antara para ulama ada yang membolehkan berkurban dengan cara berhutang. Walaupun dia berhutang, tentu dengan syarat ya, dia memiliki bayangan untuk membayar hutangnya tersebut. Diperkirakan mungkin cair dananya satu bulan setelah Id, atau dua bulan, atau tiga bulan. Yang jelas ada gambaran untuk membayar hutangnya tersebut. Boleh dia berhutang untuk berkurban. Tapi ketika tidak ada gambaran untuk membayarnya, entah kapan membayarnya, ya nggak tahu, belum memiliki dana cadangan lain sebagainya, maka jangan memberat-beratkan diri. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa melainkan sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan juga Nabi SAW memberikan bimbingan bagi yang hendak berkurban. Ya, idza dakhala al-'ashru, apabila masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudahiya, dan salah seorang di antara kalian hendak berkurban, fala yamussa min sya'rihi wa basharihi bisyai, maka janganlah dia memotong atau mencukur rambutnya, dan jangan pula memotong kukunya. Ya, sehingga bagi yang hendak berkurban masih ada kesempatan hari ini atau besok hari, ya, masih ada kesempatan untuk ya, mencukur rambut, baik rambut kepalanya atau kumisnya, ya, atau maaf saja ketiaknya atau yang lainnya, rambut yang ada pada badannya, ya, atau menggunting kukunya. Nah, ya, masih ada kesempatan, tinggal satu atau dua hari lagi. Nah, ya, kenapa kalau sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah tidak boleh, bahkan hukumnya itu haram? Kenapa Rasulullah melarang? Dan asal dalam larangan menunjukkan kepada keharuman. Nah, jika ada kesempatan, kalau mau cukur-cukur rambut atau potong kuku, masih ada kesempatan. Satu hari atau dua hari ini. Nah, sampai kapan? Sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, yeah. Sampai hewan kurbannya disembelih. Nah, dan ibadah yang lainnya haji. Ya, yeah. Haji ibadah yang dihasung 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Nah, dimana pada tanggal 8 Zulhijjah, ya, jemaah haji sudah mulai berihram lagi. Sebelumnya mungkin ihram untuk umroh. Nah, kemudian selesai umrohnya tahalul. Nunggu tanggal 8 Zulhijjah. Ketika tanggal 8 Zulhijjah, berihram kembali untuk melaksanakan haji. Ya, berangkat ke Mina. Nah, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh di Mina. Ya, bermalam di Mina. Setelah itu, pagi harinya, nah, bisa berangkat menuju Arafah. Nah, ya, dan wukuf di Arafah. Dari tergelincir matahari sampai maghrib. Wukuf di Arafah. Ya, ketika maghrib, pergi ya, ke Muzdalifah. Nah, untuk bermalam di Muzdalifah. Setelah bermalam di Muzdalifah, pagi harinya, nah, pergi lagi ya, ke Mina untuk melempar jumrah. Nah, melempar jumrah, menyembelih hadyu, hewan sembelihan hajinya, ya, atau mencukur rambut, kemudian lagi pergi lagi ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Setelah itu, nah, baik lagi ke Mina untuk bermalam di Mina. Nah, ini manasik haji yang dilakukan oleh jamaah haji ketika itu. Ya. Pada tanggal 11, 12, 13-nya, nah, setiap harinya melempar jumrah. Jumrah sugro, wusto, dan kubro. Masing-masing 7 lemparan. Ya, dimulai dari tergelincir matahari. Nah, setelah itu, kembali ke Mekah. Dan ketika hendak meninggalkan Mekah, tawaf wada. Selesai rangkaian dari manasik haji. Ya. Allah mudahkan kita semuanya untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang jelas di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini ya merupakan hari-hari yang memiliki keutamaan dan keistimewaan, maka hendaklah kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, mengisinya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.